Nah, kita mulai dari yang pertama, idgham pada mim sukun. Mim sukun akan mengalami idgham bila bertemu dengan mim. Ya. Idgham mim pada mim dinamakan dengan idgham syafawi. Idgham syafawi, demikian diberikan istilah itu kepada hukum ini, ya, yaitu nisbah penyandaran kepada makhraj huruf mim, yaitu di asyafah atau bibir. Nah, ketika mim sukun bertemu mim, maka mim diidghamkan sehingga mim yang kedua bertasydid dan gunnah dibaca dengan sangat sempurna. Baik. Contoh-contoh bacaan idgham syafawi ada pada halaman 28 dan 29. Nah, kita baca. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Lahum maghfiratun. Diberi gunah yang panjang. Lahum maghfiratun. Lahum maghfiratun. Wa minkum mu'minun. Wa minkum mu'minun. Ya, nun bertemu kaf. Bacaan apa? Ikhfa. Ya. Dan mim bertemu mim. Ini bacaan idgham syafawi. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ. Pada ayat ini ada dua bacaan idgham. Yang pertama idgham mim ke dalam huruf mim, وَكَمْ مِنْ. Yang kedua idgham nun sukun ke dalam huruf mim, wa kam mim malakin. Nah, baik, berikutnya annahum mab'utsuna. Baik, innakum mujrimuna. Kemudian contoh paling bawah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Halaman 29 melanjutkan contoh-contoh idgham syafawi. Kita baca tiga baris terakhir. Afara'aytum ma tumnuna. Afara'aytum ma tahrusuna. ثم وليتم مدبرين. إنا معكم متربصون. عليهم مقصدة. وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا. وأن